Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya, apakah boleh melagukan dan memanjangkan azan? Jazakumullah khairan. Boleh sebatas tidak keluar dari hukum-hukum tajwid. Boleh sebatas tidak keluar dari hukum-hukum tajwid. Karena kalau keluar, khawatir akan merubah makna. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Atau dipanjangkannya karena tidak kuat, diulangi dua kali, akhirnya jadi huruf lain. Hayya 'alas shalah. Ini sudah satu kalimat. Marilah kita salat. Kemudian ditambah ha, itu apa itu? Kalimat lain. Karena dia sudah menyebutkan satu kalimat, kemudian enggak kuat, kemudian disambung. Hayya 'alas shalah. Ha. Yang kedua, kalimat a itu apa? Berarti ada alif panjang. Apa maknanya? Mari kita sholat. A itu bisa bermakna apakah? Bisa bermakna. Ini barakallahu fikum dikhawatirkan akan merusak. Sehingga wajar-wajar sajalah. Sesuai dengan kaedah membaca bahasa Arab, baca Quran, atau kaedah membaca tajwid. Sehingga kalimatnya hayya 'alas shalah. Selesai. Kalau sudah kalimat hayya 'alas shalah, ini jadi kalimat lain khawatirnya barakallahu fikum. Sehingga silahkan yataghanna bil Quran, silahkan kata Nabi melendendangkan Al-Quran dalam artian membaca dengan bagus, selama masih di dalam kaedah-kaedah bacaan, kaedah-kaedah tajwid, kaedah-kaedah bahasa Arab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apalagi kalau sampai rusak panjang pendeknya. Allahu Akbar. A-nya panjang. Allah. Sedangkan A kalau dipanjangkan berarti ada dua A di sana yang artinya pertanyaan apakah. Sebagaimana dalam Al-Quran ada yang A-nya panjang. Allahu adzina lahum. Allahu. Itu maknanya bukan Allah tetapi apakah Allah yang mengizinkan pada mereka. Allahu adzina. Barakallahu fikum. Sehingga hendaklah berhati-hati ketika melafadzkan lafadz-lafadz adzan, jangan sampai keluar dari maknanya karena kesalahan membaca, karena kesalahan mendendangkan atau menyanyikan. Barakallahu fikum. Sehingga bacalah dengan sewajarnya saja. Silakan yang bagus, dengan suara yang merdu, dengan lafadz-lafadz yang fasih, tetapi tetap di dalam kaidah. Wallahu ta'ala alamah.